Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minnar. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab Al-Kafa'a wal-Hiyar dalam kitab nikah. Hari ini terakhir kita membahas tentang Al-Hiyar bil-Aid fi nikah, yaitu artinya khiyar, hak khiyar baik bagi suami atau bagi istri karena cacat di dalam pernikahan. Khiyar antara meneruskan dengan kondisi cacat yang ada, ya, akad pernikahannya tersebut atau fasakh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan yang kita nawarakallahu fikum kita condongi adalah setiap cacat, ya, baik yang ada pada suami atau yang ada pada istri, itu berhak bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan khiyar. Nah, warakulah. Khalifitullah marhamukmu. Kalau jual beli saja, cacat itu sebagai alasan untuk ya khiyar antara membatalkan dan meneruskan akadnya. Ya, padahal itu hanya barang. Nah, bagaimana dengan pernikahan yang diharapkan terjalannya pernikahan tersebut akan terus sampai mati, saya meninggal dunia. Ikhwalibillah warahmatullahi. Dan yang kedua, yang itu berkaitan dengan terbentuknya sebuah usrah, sebuah lam barakallahu fikum mahlike keluarga yang harmonis, mawaddah warahmah. Nah, kalau kemudian cacat itu ya menyebabkan keharmonisan tertiadakan, maka lebih-lebih lagi harusnya mendapatkan hak khiyar antara melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan itu semuanya la barakallahu fikum termasuk min mahasinil Islam, termasuk keindahan agama Islam. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk sebuah la barakallahu tatanan yang besar ini, la barakallahu tatanan keluarga diberi hak-hak tersebut bagi baik bagi suami maupun bagi istri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka pada bab berikutnya, kita masuk pada bab berikutnya, itu bab isyaratun nisab. Kita masuk pada bab namarakal pergaulan antar suami istri. Khalifat rahmatullah. Ini namarakallahu fikum patut untuk kita cermati, dikarenakan keberlangsungannya mahligai keluarga erat kaitannya dengan perkara ini. Ketika masing-masingnya tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dari hak-hak dan kewajiban yang dibebankan pada keduanya, maka sangat besar kemungkinannya akan menjadikan penyebab rusaknya mahligai keluarga. Ikhwalifiddin rahimah rahmakumujain barakulahufikum. Dan itu sudah musyahad, disaksikan banyak pihak na'amarakullahu fikum ketika hal itu tidak dijalankan secara na'amarakullahu sempurna, seringnya menjadi sebab seperti yang kita katakan tadi. Ikhwalifiddin rahimah rahmakumujain barakulahu fikum. Dalam bab ini ikhwalifiddin rahimah rahmakumullah, kita membicarakan terkait dengan hak dan kewajiban suami, juga na'barakallahu fikum hak dan kewajiban istri. Khalifatin rahmatullah. Yang inti dari pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf. Ikhwalifiddin rahimah rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul lati 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri itu semisal kewajiban atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya selain mereka dibebani harus menjalankan hak-hak, juga menunaikan hak-hak suaminya, juga melakukan na'amarakallahu fikum kewajiban-kewajiban, memiliki hak-hak atas suaminya, juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Khalifatun rahmatullah. Juga na'amarakallahu fikum dan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini juga na'amarakallahu fikum. Ini gambaran untuk haknya suami yang besar sebagai pemimpin keluarga. Saking besarnya haknya seorang suami atas istri, Rasulullah SAW sampai menyatakan, law amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, kiranya bisa aku perintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Itu saking besarnya hak suami atas istri. Demikian pula na'barakallahu fikum, hak istri atas suami enggak boleh dipandang sebelah mata. Mereka juga punya hak yang besar atas suami untuk ditarbiyah, untuk diarahkan, untuk di na'amarakal penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Khalifatun rahmatullah barakallahu fikum. Pada pundak-pundak mereka lah para suami atau para wali. Khalifatun rahmatullah firman Allah Subhanahu wa taala tertuju. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai sekalian kaum mukminin, jagalah diri-diri kalian, demikian pula keluarga kalian dari api neraka. Masuk di antaranya adalah istri-istrinya, anak-anaknya, semuanya. Ikhwanifiddin rahmakumullah, yang menjadi tanggungan dirinya. Ikhwanifiddin rahmakumullah, rahmakumullah, barakallahu fikum. Maka, ikhwanifiddin rahmakumullah, bab isratun nisa itu tidak hanya bab ranjang. Meskipun nanti dia akan dibahas masalah itu. Jangan pikirannya masalah itu saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak. Nah, barakallahu fiik. Disebutkan oleh Al-Syekh Taqiyuddin antum bisa lihat di kitab Tawdihul Ahkam dinukil oleh Al-Syekh Al-Bassam rahimahullah. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Taqiyuddin, hukukul zauj ala zauja hak-hak suami atas istri adalah antajillahu watuwakirahu, yaitu memuliakan dan menghormatinya. Wa antusautu asyirahu bil husna, dan hendaknya istri tadi mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Wa antu'tihi fi ghairi maksiatillah, dan hendaknya mentaati suaminya pada perkara yang tidak ada unsur maksiat padanya. Wa antujiba matalibahu al-adilah wa raghabatihi al-mumkinah, dan berupaya untuk memenuhi permintaan-permintaan suami yang mungkin baginya untuk melaksanakannya. Wa antusyarikau fi afrahi wa atrahihi, dan menyertai suaminya ya dalam kebahagiaannya dan sukacitanya. Wa antahfadhahu fi nafsiha wa maliha, dan hendaknya seorang istri menjaga suaminya pada harta dan dirinya. Artinya amarakallahu fikum, dia menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya, demikian pula hartanya. Wa antasuna baitahu fala tudkhilahu ajnabiyan, dan hendaknya dia menjaga rumah suaminya tidak masukkan seorang ajnabi pun ke dalamnya. Wala tukhrija minhu illa bi'idnihi, dan tidak mengeluarkan dari rumah tersebut kecuali dengan izin suaminya. Wala tuzayyin lisawahu, dan hendaknya dia tidak berhias untuk dipersembahkan kepada selain suaminya. Ya. Wa tatajannaba ma yaghdhabu, dan menjauhi perkara yang bisa membuat suaminya murka. Wa alla taluha alaihi fi talabi ya murhiqin, dan hendaknya dia tidak merengek-rengek ya kalau minta ya sebuah kebutuhan kepada suami. Khairibillah marhamakum, ya minta gitu aja. Amarakallahu fikum, sebagai bentuk amarakallahu mengambil haknya, enggak perlu merengek-rengek amarakallahu sampai memberatkan suami. Khairibillah marhamakum, demikian disebutkan oleh Syekh Taquyuddin. Wa antu hafidhu ala maka apa karamati ahlihi, dan berusaha untuk menjaga kehormatan keluarganya. Wa antakuma bihidmatin bihidmati awlatihima, dan berusaha untuk menghidmat anak-anak keduanya. Dihidmat dalam hal na'amurakallahu fikum tarbiyahnya, perawatannya, pendidikannya ila akhirih. Khalibitun rahmakumullah. Wa antu'inahuma amkana inda maradihi wa ajsih, dan membantu suaminya ya dengan bantuan yang mungkinkan bagi dirinya untuk ia kerjakan ketika suaminya sedang sakit atau sedang tidak mampu. Khalibillah makumuh. Wa alla tunkir khairahu wa barrah, dan hendaknya dia tidak mengingkari ya kebaikan kebaikan suaminya. Sekecil apapun. Harus ia syukuri. Karena tidak syukurnya seorang wanita terhadap suaminya menjadi sebab dia menjadi penghuni neraka wal iyadu billah. Sebagaimana yang disebutkan dari Rasul alaihi salatu wasalam, pada suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam melihat neraka ternyata aksaru ahli an-nisa, bahwa kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kemudian ditanyakan, apa sebabnya kok sampai penduduk neraka itu banyak penghuninya adalah wanita? Dikarenakan wanita itu takfurnal asyir. Sebabnya diantaranya adalah mengkufuri pergaulan. Sampai na'amara'kulafikum disebutkan suaminya telah berbuat baik setahun penuh. Ketika sekali saja berbuat salah, langsung dia katakan dia enggak pernah berbuat baik sama sekali. Diingkari semua kebaikan itu. Sehingga sekecil apapun kebaikan yang ia peroleh dari suaminya, hendaknya dia syukuri. Dan itu akan bisa menjadikan kelanggengan hubungan suami istri, mahligai rumah tangga itu akan bisa berjalan dengan indahnya, dan bisa juga menjadi sebab dia akan masuk ke dalam surga. Amma hukuku zawjah ala zawj. Adapun hak suami istri atas suaminya adalah antu asyirha bil ma'rufi. Hendaknya suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Wa antu amilaha bil ihsan, dan memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Wa yahfadhu hurmataha, menjaga kehormatannya. Wa yura'i rahataha wa fitrataha, perhatikan fitrahnya. Khalifat rahmarakum. Wa yu'inaha fi hitmati baitiha, membantu istrinya dalam menghidmat rumahnya, membersihkan, namar klawfikum, mungkin nyapu, ila akhiri. Usharika fi sururiha wa husniha, dan menyertai istrinya dalam kondisi pada kebahagiaan dan kesedihannya. Khalifat rahmarah makmujain para klawfikum. Wa yuqabila fi talaqati wa fasasah, dan menghadapi istrinya dengan wajah yang sumringah. Khalifat rahmarahmukum. Jangan ketika sama orang lain dia bisa sumringah, namarakulafikum. Ceria. Tapi sama istrinya cemberut terus, namarakulafikum. Khalifat rahmarahmukum jami'an. Wa barakulafikum. Wa yukhatibaha birifkin walinin, dan mengajak bicara dengan cara yang lemah lembut. Wa yuwassi'a fil infaqi 'alaiha, dan memberikan kelonggaran kepada istrinya dalam memberikan nafkah. Ojo pelit-pelit. Ojo kikir-kikir, cemedit namarakallah pada istrinya, ikhwanillahumakumullah. Wa yasuna syu'uraha, menjaga perasaannya. Khalifat rahmah kemujian para kalafikum. Wayur'i ahlaha, dan memperhatikan keluarganya, keluarga istrinya, bapaknya, punya keluarganya lah. Khalifat rahmah kemujian. Wayakhfadha karamataha. Wala yamna'uha anhum, menjaga kemuliaannya dan tidak menghalangi istrinya dari keluarganya. Khairuddin Rahman rahimakumullah. Wala yukallifa mal umur ma la yutiq ma la tutiq, dan tidak membebani istrinya pada perkara-perkara yang tidak dimampu oleh istrinya. Wala yuharrimaha ma tatlu min mumkinat al mubaha, dan tidak menghalangi istrinya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin dari perkara-perkara yang mubah. Ya, mungkin pengin jajan, ya enggak apa-apa lah, jangan dihalangi. Nah, warakallahu fikum. Ya. Mas beli panci, Mas, misalnya, nah warakallahu fikum. Ya sudah, ya. Kalau misalnya punya, enggak apa-apa, enggak usah dihalangi, nah warakallahu fikum. Kadang-kadang wanita itu senang kayak gitu. Ya, beli panci, beli nah warakallahu fikum, wajan ila akhirnya padahal sudah punya. Ya. Pengin nah warakallahu fikum. Ya, tinggal kita lihat nah warakallahu fikum kalau ya enggak ada unsur pemborosan dan lain sebagainya. Lama nih untuk kemudian kita turuti keinginannya. Qalibillah marhamakum. Kadang-kadang itu kita menganggap wah itu enggak ada gunanya gitu ya. Masa beli ini kan sudah punya. Tapi pandangan ini kan sudah usang, perlu ganti misalnya ya. Ya qalibillah, tinggal kita lihat nah warakallahu fikum masuk dalam borosan apa enggak. Ya qalibillah makum. وَيُشَرِّكَهَا فِي الْمَصَالِحِ الْمُشْتَرَكَهِ نَعْمَ رَقْلَافِكُمْ, dan berserikat dengan istrinya pada kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya mustaqab. إِخْوَانِ بِكْنَهَا لِكُمُّهُ وَيُعَلِّمَهَا إِنْ جَهِلَتْ طَعَةَ اللَّهِ أَوْ أَحْمَلَتْ, dan mengajari mereka نَعْمَ رَقْلَافِكُمْ, mengajari istrinya. إِخْوَانِ بِكْنَهَا رَحْمَكُمُّهُ, jika istrinya enggak tahu, istrinya jahil, terkait dengan ketaatan kepada Allah, atau dia ahmalat, nah warakallahu fikum, melakukan tindakan, menyia-nyiakan atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Qalibatun rahmatakum jazakum barakallahu fikum. Misalnya sholat, biasa na'amarakallahu fikum istri itu. Nunda-nunda sholat. Ya. Diingatkan. Ya. Qalibatun rahmatakumullah. Bukan enggak tahu keutamaan untuk menjalankan sholat di awal waktu. Ya. Seringnya ditunda, ditunda, ditunda. Nah kita sebagai suami ingatkan itu. Itu termasuk na'amarakallahu haknya istri. Untuk kita ingatkan agar dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan baik. La warakallahu fikum. Qalibatullah marhamakum jazakum barakallahu fikum. Ya. Wa yahlima in ghadabat. Dan tetap santun. Ya. Tetap lemah lembut. Ya. Ketika istrinya marah. La warakallahu fikum. Qalibatullah marhamakum. Cuma diewangi ya. La warakallahu fikum. Diewangi tambah. Ya. Nanti piringnya yang melayang. La warakallahu fikum. Piringnya melayang, warakallahu fikum. Yang lain-lain juga melayang. Kalau kuota ila billah. Enggak usah diwangi. Enggak usah diwa di warakallahu di layani. Qalibatun. Ya. Ini kadang kalau misalnya perlu gitu ya. Enggak masalah saat seperti itu kita tinggalkan. Karena kita khawatir nanti kalau kita unggoni terus warakallahu fikum malah kita terpancing melayani. Enggak masalah warakallahu. Qalibatun rahmatakumullah. Nah, kalau sudah reda, diayu lagi, ya, dibujuk-bujuk lagi. Nah, warakallahu fikum sampai baik lagi. Qalibatun rahmatakumullah jami'an barakallahu fikum. Wala yuharrima haqqan masyru'an laha. Dan tidak menghalangi istrinya untuk mendapatkan hak yang disyariatkan atasnya. Misalnya puasa misalnya yang namur. Itu hak, ya, masyru' bagi istri. Pengen puasa. Memang sih nama orang kelafikum kalau ada suaminya istrinya mau puasa harus izin, ya. Kalau betul nama orang kamu, jadi istri juga nama orang kelafikum jangan solong-solong. Pengen kan ini puasa bagus kan? Nah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung ia lakukan puasa itu tanpa izin suami nggak boleh. Puasa sunnah maksudnya. Tapi kalau puasa wajib ya nggak bisa, ya. Izin ke izin tetap dia harus melakukan puasa. Puasa sunnah. Ikhwani fitnah rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Ya. Wa yar'a hurriyataha, menjaga kebebasannya. Ya. Naam. Zimna nitaqi syar' wattin. Ya, sesuai dengan batasan-batasan agama dan syariat. Naam barakallahu fikum. Ya. Ya khali fitnah rahmatullahi. Ya, karena memang kalau dikepekang terlalu, mereka itu sudah terpenjara. Jangan malah dipenjara di dalam penjara. Mari kita tambah warahmatullahi wabarakatuh. Beri kebebasannya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ya, kali kita tambah warahmatullahi wabarakatuh. Wa yatahammalu al-adha anha, dan berusaha memikul. Ya. Gangguan yang muncul dari istrinya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang, ya, masing-masing itu tetap beda-beda ya. Ya, ada yang pendiam dari sisi bicara saya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang satunya beda. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak kalamnya, banyak bicara ember lah sini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lebih terah warahmatullahi. Ya. Sebagai seorang suami, amarakallahu fikum, hal semacam itu merupakan hak atas istrinya, bagi istrinya amarakallahu, untuk ia pikul gangguan-gangguan itu apa saja bentuknya. Amarakallahu fikum, berusaha untuk ditanggung, dipikul gangguan yang muncul dari istri. Kali ditambah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Wa yu'na bimudawalatia in maridho. Nah, warakallahu. Dan berupaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya kalau istrinya sakit. Nah, warakallahu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin, yang dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Bassam di dalam kitab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu gambaran dari mu'asyarah zaujiyah, yang terletak pada apa? Menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban atas masing-masing pasangan. Dan dari mu'asyarah itu ada amarakallah hubungan yang sangat privasi, dan itu pun disyariatkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam tentang seorang istri yang sedang haid. Qul huwa adza, katakanlah wahai Nabi, haid itu adalah adza kotoran. Wala taqrabuhunna fil mahid. Maka jangan engkau dekati istrimu. Ya. Ketika istrimu dalam kondisi haid. Ya, ya kalau itu tidak makmum, bukan berarti tidak boleh dekat-dekat, jawil-jawilan, tidak apa-apa, jawil-jawilan, amarakallahu fikum. Ya, afan hatta, afan, agak lagi ya, hatta berjumbu sekali, tidak masalah. Nah, amarakallahu fikum. Ya, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, berkaitan istri yang haid, nah, amarakallahu fikum, isna'u masyiktum illa nikah. Lakukan terserah kamu, amarakallahu fikum, kecuali nikah. Dan nikah di dalam sabda Nabi ini mana celah jima. Jima fil farj. Ya. Qarib innakum wa la taqrabuhunna fil mahid. Jangan amarakallahu fikum mendekati mereka ketika dalam kondisi haid. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan datangilah istri kamu di tempat yang kamu diperintahkan untuk mendatanginya. Enggak boleh yang lain. Nah, barakallahu fik. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fik. Nah, artinya tempat yang diperintahkan kita untuk mendatangi istri itu muayyan. Sudah ditentukan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga ketika kita mendatangi di namarqlafi di tempat yang lain, itu termasuk minta adi, termasuk bentuk berlebihan. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan hal ini. Ikhwani fi din rahmani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, sehingga dalam ayat tersebut na'am barakallahu dalam bab itu, dalam bab masalah ma'asyarah zaujiyah, ya. Pada bab khusus ini na'am barakallahu fikum, syariat telah menentukan, ya. Sehingga nanti akan dibahas, ya, tentang apa hukumnya mendatangi istri lewat belakang. Ya. Yeah. Bukan berarti gaya belakang, bukan ya na'am barakallahu fikum, lewat belakang. Ya. Yeah. Apa ya na'am barakallahu fikum? Ya. Kalau model silakan boleh gaya ya, gaya silakan na'am barakallahu fikum, depan, belakang, samping, kanan, samping, kiri silakan na'am barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Fa tuhun min haitsu amarakum. Nisa'ukum harthul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Fa'tuhunna. Ya. Ya. Namaraqlaw, maka datanglah dari arah mana yang kamu suka namaraqlaw. Ya kalau ya, tapi yang jelas namaraq dari itu, dari sasarannya yang tepat ya namaraqlaw. Ya, jangan sampai belajar. Ikhwan fi din rahmakumullah. Ya khali fi din rahmakumullah. Nah, ya. Makanya nanti akan dibahas tentang terkait dengan apa mendatangi wanita dari afan dubur. Ya, ya kalau itu dah mungkin. Dan mungkin akan ada pertanyaan bagaimana kalau sudah kayak itu ya terpencil ya, nggak apa ya. Nah orang kalau itu dah mungkin. Termasuk hadis yang akan disebutkan oleh Alif di sini yaitu hukum mendatangi wanita di dubur. Ya. Dan dibahas oleh Muasyirin ya terkait dengan mendatangi wanita ya pada na'am barakallahu fikum na'am mulutnya boleh enggak yang semacam itu ya khalifatun rahmakumullah ya khalifatun rahmakumullah innallaha la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala enggak malu terkait dengan perkara yang hak dan yang harus disebutkan. Sehingga itu sudah diatur dalam agama Islam dengan rinci. Sehingga kita sebagai kaum mukminin, ya, disyariatkan, dituntut, ya, untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan isratun nisa, hubungan suami istri ini. Ikhwani fi din rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Adapun untuk hadis pertama dalam bab ini akan kita sampaikan pada nawaraku waktu yang akan datang. Yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, mal'unun man adam ra'atan fi duburiha. Terlaknat siapa saja yang mendatangi wanita, ya, dari duburnya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Ya, terkait dengan mendatangi wanita mendatangi dari duburnya itu tidak hanya untuk wanita saja, na'am barakallahu fikum. Laki-laki juga enggak boleh termasuk. Ya, khalifatun rahmakumullah. Ya, ini kan wanita, jangan dohiri lah, jangan dohiri banget lah na'am barakallahu fikum. Ini kan wanita na'am barakallahu fikum. Berarti kalau kita datangi wanita dari laki-laki dari dubunya boleh? Tak, enggak boleh. Ya. Khalifatun rahmakumullah. Wanita didatangi melewati diri, itu enggak boleh. Kan ini wanita na'am barakallahu fikum. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Saya tambah enggak boleh. Ya, itulah yang namanya apa? Yang namanya liwat itu na'am barakallahu fikum. Ya. Ya kalau dibit rahmakumudan itu ada ancaman khusus bagi mereka-mereka yang terjatuh dalam hubungan haram itu. Liwat ya kalau dibit rahmakumah homosek. Naudzubillah min dzalik. Kalau dibit rahmakumudan itu di samping na'am barakallahu fikum perkara yang ya kalau dibit rahmakumah menjijikan ya na'am barakallahu fikum itu merupakan perkara yang khilaful fitrah. Fitrahnya manusia itu mendatangi ya dalam hal ini kepada lawan jenisnya. Nah, marakallahu fikum. Lagi mendatangi sama jenisnya. Ini masya Allah amara klafim sudah ya rusak fitrahnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Maktafiyatul Qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.